Mitra Bisnis, Kementerian ESDM melansir, sepanjang tahun ini, lebih dari 43% pasokan gas bumi dari total kontrak dialokasikan untuk ekspor. Sementara sisanya, sekitar 57% untuk industri domestik. Meski porsi untuk industri domestik tahun ini lebih besar dari tahun lalu, namun sejumlah industri masih mengaku khawatir akan pasokan gas tersebut. Industri yang membutuhkan pasokan gas itu antara lain, industri keramik, kaca, pupuk, dan sarung tangan. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai fenomena tersebut? Kita ini kadang-kadang lucu ya. Gas kita itu kita ekspor. Sekarang kita ekspor ke Singapura, kita ekspor ke mana-mana. Sedangkan dalam negeri yang memberikan pekerjaan sama rakyat kita, perusahaan-perusahaan yang bayar pajak, itu sama sekali tidak dikasih dia punya gasnya. Itu kan sebenarnya menurut saya kebijakan pemerintah untuk stop lah. Kalau perlu ekspor tuh lu stop, lu pakai sebagian besar untuk dalam negeri. Ya kan? Dan itu kita punya gas cukup. Cuma kan kita karena ekspor ini yang membuat kita punya gas dalam negeri nggak cukup. Dan ini menurut saya dia harus dahulukan dalam negeri kita. Nah ini kebijakan yang menurut saya yang pemerintah harus lakukan. Jangan dia berbuat salah lagi. So, saya pikir pengangguran bertambah lagi. Dan ini menurut saya mempersulit industri-industri sekarang ini. Selain itu, bukankah kinerja perusahaan gas negara juga harus ditingkatkan, Pak? Iya, dia kinerja gas ya. Ada juga PN Gas itu harus cepat membangun terminal gas itu supaya kalau gas dalam negeri itu kita juga bisa import. Jadi terminal-terminal gas yang menggantikan gas LNG itu menjadi gas yang bisa langsung dipakai oleh industri itu dia sudah punya terminal. Memang ini sudah direncanakan di PN Gas mau dibikin satu di daerah Sumatera Utara, satu di Banten, satu di Jawa Timur. Ah, bikinlah segera, jangan ngomong aja, kasih duit dan PN Gas itu dikasih target untuk selesai dalam 1-2 tahun ini sehingga kita jangan tunggu-menunggu lagi. Kita ini lebih banyak ngomongnya daripada dilaksanakan daripada proyek-proyek itu. Makanya ditakut-takutin dengan gasnya lah. Nah ini yang mesti dicegah menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Wina Santoso.